Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yakni nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, kalau datang kepada engkau perempuan-perempuan mukminat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yubayyi'naka, dan mereka hendak membaiat engkau, bersumpah janji setia melakukan apa yang mereka janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ala alla yushrikna billahi syai'a, untuk mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Syai'a ini kata ganti untuk semua apa saja. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersekutukan dengan malaikat, dengan nabi, dengan rasul, dengan wali, dengan orang saleh, dengan malaikat, dengan bulan, bintang, matahari, syaitan, barakallahu fikum. Demikian juga dari kuburan, gunung, mata-mata air, pepohonan, batu, berhala, patung, dari benda-benda bertuah yang mereka biasa anggap memiliki kesaktian, memiliki tuah. Baik, namanya juga benda bertuah, artinya memiliki kesaktian. Baik, bahasa orang sekarang memiliki energi gaib yang mereka yakini ketika benda ini, barang ini ada di dalam rumah, maka akan lancar-lancar saja rezeki, rumah tangga akan harmonis, barakallahu fikum, kehidupan tenteram damai, dan seterusnya. Kalau benda ini hilang, dicuri orang, atau bagaimana-bagaimana yang jelas tidak ada lagi di rumah, maka malapetaka akan silih datang bergantian. Barakallahu fikum. Rumah tangga tidak harmonis lagi, rezeki sudah susah, tidak lagi nyaman, dan seterusnya. Dan ini masih banyak diyakini oleh kaum muslimin. Benda-benda bertuai di kris-kris, pusaka-pusaka, batu-batu mustika, dan yang lainnya. Ini kata ganti untuk semua itu, syai. Barakallahu fikum. Ala alla yushrikna billahi syai'a. Barakallahu fikum. Ini yang pertama kali yang harus menjadi patokan. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna, dan mereka tidak mencuri. Barakallahu fikum. Mereka berjanji untuk mereka tidak mencuri, mengambil hak orang lain. Barakallahu fikum. Tanpa keridaan pemiliknya, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencuri. Barakallahu fikum. Ini tentu sebagai ungkapan dari semua kejahatan yang berhubungan dengan harta benda. Bukan berarti berjanji untuk tidak mencuri boleh menipu, boleh merampok, barakallahu fikum, boleh berbagai macam yang dilakukan oleh orang sehingga mengambil hak orang lain. tanpa keridaan pemiliknya. Wala yasriqna, dan untuk mereka tidak mencuri. Wala yaznina, dan untuk mereka tidak melakukan perzinahan. Tentunya segala sesuatu yang mengarah ke sana ditinggalkan, dijauhi. Karena bukan cuma perzinahannya yang dilarang, tapi segala sesuatu yang menghantarkan ke perbuatan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Karena tidak akan terjadi perzinahan kecuali melalui tahapan-tahapan sehingga orang melakukannya. Barakallahu fikum. Tidak orang langsung melakukan perzinahan, ada saja tahapan-tahapan untuk mengarah ke sana. Barakallahu fikum. Wala yaznina wala yaqtulna auladahunna, dan untuk mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apakah setelah lahir mereka membunuh atau sebelum lahirnya mereka bunuh? Barakallahu fiik. Yang jelas mereka tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Barakallahu fiik. Karena membunuh satu jiwa adalah dosa besar. Wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan juga mereka tidak ngaku-ngaku memiliki anak yang sebenarnya bukan anak dia. Barakallahu fikum. Ngaku-ngaku memiliki anak padahal bukan anaknya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan untuk mereka tidak bermaksiat kepada engkau dalam perkara ma'ruf, yakni menyelisih engkau. Engkau memerintahkan mereka, wahai Rasul memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, kemudian mereka menyelisihinya. Kalau mereka sepakat dengan ini, dengan perjanjian ini, maka bai'atlah mereka. Fabayyihun, bai'at mereka, ambil perjanjian ini, terima dari mereka bahwa mereka akan melaksanakannya. Baik. Wastaghfir lahunallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Maha Pengampun bagi siapa yang tobat kepadanya. Sangat menyayangi mereka ketika mereka tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Barakallahu fikum. Diulangi lagi penutupan surah ini, karena pembahasan sebelumnya di awal ayat dan setelahnya menyangkut tentang masalah al-wala wal-bara. Paham insyaAllah? Taib. Kata Allah SWT di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Itu awal ayat tentang masalah berlepas diri. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjadikan Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai uswah dalam masalah al-wala wal-bara'in. Barakallahu fikum. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Baik. kebencian dan permusuhan terus menerus akan ada sampai kalian kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Barakallahu fikum. Bukan berarti bahwa kita pukul rata semua orang kafir, la. Tapi kita sikapi sama dengan kebencian, permusuhan dan peperangan, la. Di ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik, berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian keluar dari negeri kalian, dan tidak membantu pengusiran kalian keluar dari negeri kalian. Tidak mengapa kalian berlaku baik terhadap mereka, berlaku adil terhadap mereka. Sungguh Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tapi perlakuan masalah duniawi silahkan. Tapi yang tidak diperboleh adalah masalah keyakinan ini. Barakallahu fikum. Lakum dinukum waliyadin. Loyal terhadap mereka adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan mempertegas ulang ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Baik. La tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian menjadikan wali, pembela, penolong, pembantu, pelindung. Siapa mereka? Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka. Baik. Jangan kalian menjadikan mereka asdiqa, teman, kerabat, teman karib, sahabat karib. Teman yang sangat kental pertemanannya, perkawanannya, persahabatan. Kenapa? Qad ya'isu la tatu qad ghadiballahu qauman ghadiballahu alaihim, yang Allah telah murka terhadap mereka karena kekufuran mereka. Qad ya'isu minal akhirah, mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di hari akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang ada dalam kuburan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baik. Masyaallah. Kenapa? Ketika mereka melihat kenyataan seperti apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ngerinya adab akhirat. Mereka sudah lihat, mereka sudah tahu, mereka sudah rasakan. Mereka yakin sudah. Barakallahu fik. La haula wa la illa billah. Bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan, justru mereka akan mendapatkan adab. Putus asa sudah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Yang sebelumnya mereka tentunya tidak meyakini adanya kebangkitan, tidak meyakini adanya hari kiamat. Begitu mati, kenyataan berbeda dan lain. Kelas. Tidak ada harapan sudah. Barakallahu fiik. Tidak ada harapan. Baik. Sehingga ketika ada orang-orang kufar tidak percaya akan adanya hari akhirat, mengatakan kepada orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya? Seandainya ketika engkau mati tidak seperti apa yang engkau bayangkan, bahwa di sana ada surga dan neraka. Maka orang saleh ini menjawab, tentunya dia tetap yakin dan sangat yakin akan adanya hari kiamat. Taruhlah misalnya, kalau seperti yang dikatakan oleh orang ateis ini atau orang-orang penentang kebenaran ini, bagaimana seandainya ketika di hari kiamat engkau mati, tidak seperti apa yang Anda bayangkan, bahwa di sana ada surga yang Anda akan tempati dan Anda akan terhindar dari api neraka. Jawabannya, keadaannya tidak lebih buruk daripada Anda seandainya terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dijawab dengan bijak, masyaallah. Baik. Keadaannya tidak lebih buruk dari seandainya engkau pun mati dan tidak seperti apa yang engkau bayangkan, bahwa tidak ada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Menggugurkannya. Iya. Sebelumnya pun tidak diperbolehkan, tapi kalau lil haja masa itu khilaf di antara para ulama kita. Kalau masalah itu, barakallahu fikum. Baik. Masalah kondisi janin yang ada dalam perut, masalah keselamatan orang tua, pertimbangan dokter demikian dan demikian dan demikian, anak ini bagi prediksinya demikian dan demikian sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Sebagian ulama mengatakan tak boleh, barakallahu fikum. Sebagian mengatakan tetap silakan, barakallahu fikum. Karena misalnya anak itu tidak sempurna misalnya. Taib, karena penyakit yang diderita oleh sang ibu, taib, menjadi beban nantinya seandainya, ini perkiraan prediksi saja, taib, seandainya ini anak lahir begini, begini, begini, taib, bentuknya sudah seperti ini, akan jadi demikian dan demikian. Belum lagi ketika ini dikandung terus oleh sang ibu, ibu akan meninggal dunia, karena secara fisik tidak lagi dia bisa dan mampu untuk mengandung anak. Barakallahu alaikum. Kembali barakallahu alaikum ke para atibba dengan taujih para ulama kita tentang masalah ini. Barakallahu alaikum. Wa illa hukum asalnya seperti itu, tidak boleh. Barakallahu alaikum. Baik. Kita masuk ke baik. Kembali ke Sahih Al-Bukhari Surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, yani qala al-Imam Al-Bukhari wa qala Mujahid min man ansari ila Allah, man yattabi'uni ila Allah. Man ansari, siapa gerangan yang menjadi pembelaku, penolongku menuju Allah Subhanahu wa taala. Yani barakallahu fikum. menyertaiku dalam berdakwah. Dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ilallah, berkata Mujahid, may yattabi'uni ilallah, siapa gerangan yang akan mengikuti aku menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas marsus, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan atau sepertinya mereka itu sama seperti bangunan yang tersusun kokoh. Mursakum ba'duhu ila ba'd, berhubungan erat berkaitan erat, lengket antara satu dengan yang lainnya. Dari mulai pondasinya, barakallahu fikum, kemudian batu batanya, saling lengket bersatu dengan yang lainnya, menyatu dengan tiang-tiangnya, pojok-pojoknya, barakallahu fikum, ring balaknya yang ada di atas, saling mengikat. Mursakum ba'duhu ila ba'd, berkaitan, terikat, barakallahu fikum, tiang terikat dengan pondasi, pondasi terikat dengan tiang, tiang terikat dengan tembok, yang merupakan susunan bata, bata dengan bata yang lain, sampai ke atap. Dada yang di sekedar ditempelkan begitu saja, dicopot-copot, barakallahu fikum, karena tidak saling menguatkan kalau cuma sekedar disusun-susun begitu saja, tapi lengket, saling mengikat antara satu yang dengan yang lainnya. Namanya ka'annahum bunyanum marsus. Wa qala Yahya birrasas. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala. Babun ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini ucapannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwa Isa alaihi salatu wassalam mengatakan ini, akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Barakallahu fikum. Dan ini ada dalam Al-Injil, ada dalam At-Taurat. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna li asma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki beberapa nama, beberapa nama. Baik. Ana Muhammad. Saya bernama Muhammad wa ana Ahmad. Saya juga bernama Ahmad wa ana Al-Mahi. Baik. Aku juga bernama Al-Mahi, artinya yamhullahu bihil kufra atau biyal kufra. Yani Allah Subhanahu wa taala menghapuskan melalui aku kekufuran, kesyirikan, mengajak kembali manusia untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal hasyir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami. Al hasyir artinya orang yang di bawah kakinya dibangkitkan seluruh manusia. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa anal aqib, dan aku adalah yang terakhir. Barakallahu fikum. Jadi nama-nama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun nama beliau Toha atau Yasin, taib, wallahualam, mana belum lihat dalilnya. Sementara orang-orang sudah menamakan Rasulullah dengan Yasin atau Toha. Ya, taib. Ketika mereka bersalawat, salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah, Rasulillah, hakala. Artinya mereka menamakan Rasulullah dengan Yasin atau Toha. InsyaAllah kita cek ulang, barakallahu fikum. Karena terkadang ini banyak kita dengar-dengar luarnya terlalu banyak muhalafat. Barakallahu fiik. Sepertinya kelihatannya islami-islami, padahal tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertopang dan tidak berlandaskan pada satu dalil pun yang sahih yang bisa dijadikan pegangan. Taib. Oleh karena itu senantiasa kita terus dan terus mengingatkan umat tentang masalah mukhalafat ini. Termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh umat ini menjelang Ramadan. Barakallahu fikum. Menjelang Ramadan. Kelihatannya yang dipersiapkan oleh umat ini kebanyakannya adalah masalah materi. Barakallahu fikum. Bukan jiwa yang dipersiapkan untuk menyongsong Barakallahu fikum Ramadan. Semuanya serba materi. Barakallahu fikum. Sampai selesai Ramadan. Sehingga untuk mendapatkan gelar minal a'idina wal faizin, wah itu yang susah. Baik. Karena dalam Ramadan pun mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Tetap dengan kebiasaan buruk sebagiannya yang mereka lakukan. Wal faizin al fawz, keberhasilan, keberuntungan juga mereka tidak raih karena mereka tidak bersungguh-sungguh. Barakallahu fiikum. Mungkin boleh jadi mereka berpuasa menahan diri dari makan dan minum, tapi mereka tidak mempuasakan mata mereka dari perkara haram, tidak mempuasakan hati mereka dari perkara haram, tidak mempuasakan telinga mereka dari perkara haram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl" فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Siapa saja yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan dosa, dan amalan-amalan dosa, dan kezaliman, maka Allah SWT tidak butuh dia menahan makannya dan minumnya. Ya nampaknya dia puasa tapi tidak ada pahala yang dia raih. Barakallahu fiikum. Karena puasa sungguhnya bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Barakallahu fiikum. Tapi lebih dari itu, menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Masya Allah. Tayib, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.